الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan hadis yang pertama juga telah kita baca, di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang sebahagian keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, di mana Anas bercerita bahwa Abu Bakar Siddiq bercerita tentang keadaan mereka ketika berada di gua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Aku melihat ke kaki-kaki orang-orang musyrikin di atas kepala kami, dan ketika itu kami berada di dalam gua. Dan saya mengatakan, ya Rasulullah, andai kata satu saja dari mereka melihat ke kakinya, maka niscaya mereka akan mengetahui keberadaan kita atau melihat kita. Lalu Nabi SAW menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, ya Aba Bakrin, ma wannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana dugaanmu, tanggapanmu terhadap dua orang yang ketiganya Allah? Ya. Terhadap dua orang yang ketiganya Allah, maksudnya adalah dua orang yang di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa Taala, di bawah perlindungan Allah. Ya. Bagaimana menurutmu keadaan mereka? Tentu keadaannya adalah terlindungi, terjaga, tidak akan ada yang mampu menyakiti mereka. Dan hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah, terdapat penjelasan tentang keagungan tawakkalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang luar biasa, sempit, sesempit-sempitnya. Bayangkan antara mereka dengan kematian tinggal melihat ke bawah satu salah satu dari mereka. Ya, jadi kematian sudah ada di hadapan mata dan mereka mencari untuk membunuh, dan bahkan itu perlombaan dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk membawa Nabi Muhammad dan sahabatnya hidup atau mati. Dan ini sudah ada di hadapan, tinggal melihat ke bawah kakinya atau ke arah kakinya. Nah, pasti sudah ya akan mendatangkan bahaya besar. Tetapi Nabi SAW ungkapkan perkataan yang luar biasa, yaitu bagaimana anggapanmu terhadap dua orang yang ketiganya Allah. Yang ketiga ini maksudnya adalah dengan pertolongannya, perlindungan, dan dengan pembelaan Allah terhadap mereka berdua. Dan benar, ya. Dan benar apa yang ditegaskan oleh Nabi, bahwa Allah bila mana telah menetapkan melindungi, maka tidak akan ada yang mampu menyakiti. Ya, tidak akan ada satupun kekuatan yang mampu menyakiti. Allah menjanjikan untuk memberikan pertolongan kepada Nabi-Nya. Ya, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Ana la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahwa yang menang itu Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya. Kemudian In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan, menetapkan kaki atau langkah-langkah kalian di atas kebenaran. Dan banyak pertolongan yang ditampakkan oleh Allah untuk nabinya, terutama ketika keluar dari rumahnya sebelum ini, kemudian ketika berada di dalam gua ini, kemudian dalam perjalanan menuju Madinah dalam hijrahnya, ya, yang dikejar oleh Suraqah bin Malik, ya, untuk membunuhnya, dan Allah Subhanahu wa taala tetap membelanya. Tetap membelanya. Ini ketawakalan yang luar biasa, dan ini pula yang ada pada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana Allah membela Nabi Ibrahim yang sudah benar-benar berada di dalam api. Ya. Kalau ini kan di hadapan mata kematian. Tetapi Ibrahim sudah ada di dalam tempat kematian. Dibakar di dalam api. Ya, ternyata apinya padam, Nabi Ibrahim tidak sehelai rambut pun di badannya dibakar oleh api. Karena api itu tidak membakar. Saat itu api tidak membakar karena Allah firmankan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kata para ulama tafsir, andai kata Allah tidak mengatakan wa salaman, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api. Ya, akan mati kedinginan. Allah memerintahkan api itu untuk dingin dan untuk memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Andai kata Allah suruh api itu dingin, maka Nabi Ibrahim tetap mati oleh kedinginan. Di dalam api, bukan di dalam es. Ya. Inilah penjagaan, perlindungan Allah untuk wali-walinya. Untuk rasul-rasul dan nabi-nabinya. Baik, kata An-Nawawi, bahwa dalam hadis ini juga terdapat fadilah Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq. Apalagi kalau dibawakan ayat yang berkenaan dengan ini. Di dalam surah At-Taubah. Ini Allah sebutkan dia. Allah nyatakan bahwa Abu Bakar itu sahabat Nabi. Ya. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnaini إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ya. Jika kalian tidak menolongnya, maksudnya Nabi, maka Allah akan menolongnya. Dan bahkan Allah telah menolongnya. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. Tatkala orang-orang kafir mengusirnya dari negerinya. إذ هما في إذ يقول لصاحبه فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. Dia adalah satu dari dua orang. إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Ketika mereka berdua di dalam gua. Tidak ada yang lain. Nabi Muhammad satu di antara dua orang yang ada di dalam gua tadi. Ketika itu dia mengatakan, maksudnya Nabi, ketika itu dia mengatakan kepada sahabatnya. Kepada sahabatnya. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ. Ini ditambah dengan ayat ini sangat luar biasa. Menunjukkan, makanya Imam Nawawi mengatakan fadilah Abu Bakar, hadis ini menunjukkan fadilah Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar. Wahiyya min ajalli manaqibihi. Wahiyya min ajalli manaqibihi. Kita harus lihat apa yang diterjemahkan oleh penulis tentang ungkapan tadi. Ini ungkapan yang luar biasa. Wahiyya min ajalli fadailihi. ثالثهما Menjelaskan kata-kata salithuhuma. Nah ini. Halaman 148, poin nomor 2, alinea terakhir. Ya, ada titik di situ tanda bahwa ada beberapa faedah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran penting, antara lain penjelasan tentang betapa besarnya sikap tawakal Nabi SAW hingga mencapai derajat ini. Yang keduanya, penjelasan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hal ini karena perangai baiknya dari keutamaannya ditinjau dari beberapa sisi, di antara adalah yang diterangkan dalam hadis ini, pengorbanan dirinya dan untuk dalam bahasa teks Arabnya berbeda. Memang ada penjelasan tentang keutamaan Abu Bakar. Nah, setelah itu ada wahiyya min ajalli manaqibihi. Saya langsung tulis dari sini. Ya. Langsung ada wahiyya min ajalli manaqibihi. Ini ungkapan luar biasa dari An-Nawawi rahimahullah, bahwa yang hadis ini menunjukkan manakib yang teragung, termulia yang dimiliki oleh Abu Bakar. Ya. Ketika Nabi, yang dia mengkhawatirkan Nabi, justru Nabi yang menasihatinya, yang menghiburnya. Dan ditambah lagi dengan ayat yang tadi kita baca, bahwa Allah menyatakan bahwa dia adalah sahabat Nabi SAW. Maka dia mengajal, itu maksudnya yang teragung, yang termulia dari manakib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dalam terjemahannya kita tidak temukan. Ada awalnya penjelasan tentang keutamaan Abu Bakar. Tambahan ini, hal ini karena perangai baiknya, itu memang ada. Ya. Wal fadila min aujuh, ya, minha, keutamaan yang dapatkan oleh Abu Bakar itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ini hadzal lafz, itu lafaz isnai ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Ya, ini ungkapan yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Kemudian yang lainnya, tetapi yang menyatakan bahwa ini adalah keutamaan atau manakib termulia milik Abu Bakar, itu tidak ada dalam terjemahan. Ya. Bisa jadi tidak terlihat, atau memang tidak ada dalam cetakan yang diterjemahkan oleh penerjemah. Baik, kita pindah ke hadis yang berikutnya, 6114. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah ibn Ja'far ibn Yahya ibn Khalid qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi an-Nadhr an Ubayd ibn Hunain an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW pernah duduk di atas mimbar. Ya, di atas mimbar. Duduk Nabi SAW. Faqala, lalu Nabi tiba-tiba berkata, abdun khayyarahullahu baina an yu'tiyahu zahratud baina an yu'tiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Ya, Nabi mengabarkan ada seorang hamba ketika itu berada di atas mimbar. Nabi SAW menceritakan seorang hamba, ada seorang hamba, kata Nabi, diberi dua pilihan oleh Allah. Khayyarahullah, diberi oleh Allah, dihadapkan, ditawarkan dua pilihan. Yang pertama, ayyutiyahu zahratad dunya. Allah memberikan kepadanya bunga dunia. Ya, kata Nawawi, zahratul dunya na'imuha wa a'raduha wa hududuha, adalah kenikmatan, keindahan, ya, kemewahan dunia. Itu tawaran pertama. Di antaranya dalam sebagian sebagaimana dalam sebagian riwayat, kekal hidup di dunia. Jadi mau meninggalnya, ya, lama setelah ketika hari kiamat, ya, diberikan dunia, keindahannya, ya, kemewahan dunia, itu tawaran pertama. Yang kedua, wabainama indahu, pilihannya adalah untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Maksudnya untuk mendapatkan berarti harus meninggal dunia. Ya. Karena apa yang ditawarkan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah, tidak akan mungkin kita dapatkan. Ya. Untuk kehidupan akhirat tidak akan mungkin didapatkan di dunia. Ya. Maka konsekuensinya harus meninggal dunia. Itu pilihan yang kedua. Lalu apa kata Nabi? Fakhtara ma indahu. Hamba tadi memilih yang di sisi Allah. Ya, memilih yang di sisi Allah. Ya. Fabaka, kata Abu Sa'id, fabaka Abu Bakrin wabaka. Fabaka Abu Bakrin wabaka. Maksudnya, maka Abu Bakar menangis dengan tangisan yang luar biasa. Menangis sejadi-jadinya. Ya. Dua kali diulang, fabaka Abu Bakrin wabaka. Ya. Dan dia berkata, waqala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Ya. Kami tebus kamu ya Rasulullah dengan orang tua kami, dengan ibu dan bapak kami. Dengan dalam tangisan, dalam isak tangisnya itu dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fadainaka bi abaina wa ummahatina. Ini ungkapan yang luar biasa, seringkali diucapkan oleh para sahabat, terutama Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fidaka abi wa ummi. Tebusanmu ayah dan ibuku. Ya, memang Nabi tidak akan mungkin tertandingi oleh kedua orang tua kita. Kasih sayangnya kepada umatnya tidak akan mungkin tercapai oleh kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita, anak-anak mereka. Ya, karena umumnya kasih sayang kedua orang tua itu lebih dominan untuk masalah dunia. Ya, bagaimana di dunia ini anak keturunan mereka menjadi mendapatkan kesenangan, ya, dapatkan kemudahan. Sementara Nabi SAW dunia akhirat kasih sayangnya. Di dunia ia sangat menyayangi umatnya. Ya, menyayangi umatnya. Sebagaimana dalam banyak riwayat dan bahkan ayat, bukan hanya riwayat, ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah yang menegaskan bahwa besar kasih sayang Nabi kepada kita. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, azizun 'alaihi, ya, menyusahkannya, memberatkannya, ma anittum, apa yang menyusahkan kalian? Apa yang bila mana kita susah, dia yang berat, dia yang bersedih, dia yang sempit. Ya. Apa yang memberatkan kita, menyusahkan dia. Ya, menyusahkan dia. Menyusahkan maksudnya membuat dia bersedih dengan kesusahan umatnya. Kemudian harisun alaikum, besar perhatiannya atas kalian. Nabi SAW. Dalam syariat ini pun juga betapa besar perhatian Nabi kepada kita. Dia mengkhawatirkan amalan, mengkhawatirkan bila menjelaskan satu hukum dari hukum-hukum amal, mengkhawatirkan difardukan oleh Allah. Kalau sudah difardukan, maka umatnya akan tidak akan mampu, ya, melakukan seperti ibadah haji. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban atas Allah, kewajiban bagi Allah atas dan kewajiban atas manusia untuk Allah menunaikan ibadah haji barang siapa yang memiliki kemampuan ke sana, ya, man istata'a ilaihi sabila. Ada salah satu pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah kewajiban ini setiap tahun? Lama Nabi diam, ya, dalam penuh kekhawatiran, kecemasan untuk menjawab. Dia tidak berani menjawab. Ya. Sampai diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu satu kali satu umur, seumur. Ya, dan dia mengatakan bahwa itu sekali seumur, andai kata saya menjawab iya. Kalau sampai terjawab, itu yang dikhawatirkan. Sampai kalau andai kata terjawab oleh saya iya, maka dia sudah pasti wajib setiap tahun. Wa in wajabat lamastata'tum. Andai kata itu wajib setiap tahun, maka kalian tidak akan mampu. Ah, ini yang dikhawatirkannya. Kita tidak mampu. Juga salat tarawih. Ya. Salat tarawih. Bahwa 3 malam berturut-turut Nabi salat di masjid dan para sahabat berjemaah di belakangnya ikut dengan Nabi. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga Nabi terus. Malam keempatnya ketika masjid membeludak dengan jemaah berharap bisa salat tarawih qiyam Ramadan di belakang Rasulullah SAW. Ya. Seperti 3 malam berturut-turut sebelumnya Nabi ditunggu tidak juga keluar. Ya, tidak keluar. Dan hampir pertengahan malam juga tidak keluar. Mereka sudah memberikan tanda-tanda. Ada yang mendaham-daham. Ada yang sengaja melempari. Sebagaimana menurut saya Muslim. Dilempari batu, pintu rumah Nabi dengan kerikil. Mereka menyangka Nabi lupa. Atau Nabi tertidur. Ya. Dan bahkan ada yang sengaja mengumandangkan seruan panggilan. As-salatu jami'ah. Ya. Untuk mengingatkan. Sampai subuh mereka menunggu. Dan Nabi SAW selesai subuh baru mengatakan bahwa semua yang kalian lakukan tadi malam tidak tidak luput dari pengetahuan saya. Saya dengar, saya tahu apa yang kalian maksud. Tapi saya khawatir keluar. Andai saya keluar dan sholat melanjutkan 3 malam sebelumnya, maka saya khawatir diwajibkan. Berat memang. Bagi Nabi SAW bila diwajibkan sholat tarawih. Ya, kalau andai kata mewajibkan akan memberatkan kalian. Dan ungkapannya yang luar biasa, laula an asyqa ala ummati. Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan suruh mereka begini. Tapi karena khawatir memberatkan, dia tidak menyuruhnya. Dia menganjurkan saja dan dia menerapkannya. Wah, inilah kecintaan Nabi di dunia terhadap umatnya. Nanti di akhirat, subhanallah, Allah juga bercerita banyak tentang kecintaan Nabi kepada umatnya. Makanya, mereka yang mengenal, yang mengetahui kecintaan yang begitu besar dari Nabi terhadap umatnya, tidak akan mungkin sungkan untuk mengatakan tebusanmu ayah dan ibuku. Tidak akan mungkin. Makanya orang yang seperti Abu Bakar tidak pernah, tidak jarang dia mengatakan itu. Fidaka abi wa ummi. Tibtahiyyan wa mayyitan ya Rasulullah. Seketika dia menangis mendengarkan tawaran tadi, karena dia paham apa yang disampaikan oleh Nabi, sementara yang lain belum memahami. Ya, Abu Bakar langsung paham. Ya, bahwa yang dimaksud dengan hamba dalam cerita Nabi itu adalah dia sendiri. Dan itu kabar bahwa Nabi ajalnya sudah dekat. Nah, itu yang membuat dia bersedih. Menangis sejadi-jadinya, kemudian mengatakan fadayna ka bi abaina wa ummahatina. Kata Abu Bakar. Kemudian qal fa kana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Ini cerita Abu Sa'id. Adalah yang ditawarkan itu adalah Nabi. Yang diberi 2 pilihan tadi adalah Nabi. Itu setelah cerita ini telah berlalu lama. Sementara ketika kejadian itu yang paham Abu Bakar yang membuat dia benar-benar menangis. Ya. Fa baka Abu Bakrin wa baka. Ya, makanya kata An-Nawawi, ungkapan fabaka Abu Bakar wabaka ini maksudnya dia menangis sejadi-jadinya. Fabaka huznan ala fabaka huznan, maka dia menangis karena bersedih dengan dekatnya ajal Nabi SAW. Ya. Kemudian berarti ini salah satu keutamaan Abu Bakar ya. Pemahamannya yang mendalam terhadap agama, terhadap bahasa Nabi, terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, paham? Ya. Kemudian berikutnya, Ya, fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar, ini perkataan Abu Sa'id al-Khudri. Wa kana Abu Bakrin a'lamuna bihi. Ini masih perkataan Abu Sa'id. Dan adalah Abu Bakar orang yang paling memahami dari kami. Ya. Kata Abu Sa'id al-Khudri, Abu Bakar adalah orang yang paling memahami. Maksudnya perkataan Nabi, ini keutamaan Abu Bakar. Ini keutamaan Abu Bakar Siddiq. A'lamuna maksudnya yang paling berilmu. Ya, yang paling berilmu. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri membawakan hadis yang lain. Ya. Wa qala Rasulullah SAW, dan Nabi bahkan bersabda, inna amanna an-nasi alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakr. Ya, amanna an-nas, kata An-Nawawi, aktsaruhum judan wa samahatan lana bi nafsihi wa mali. Ya, orang yang paling banyak ya andil hartanya untuk kami, kata Nabi. Orang yang paling banyak pertolongan dengan harta, dengan jiwa, dengan dirinya. Orang yang paling banyak bantuannya kepada kami, kata Nabi, adalah Abu Bakar. Ya, amanan nas, yang paling banyak anugerah minnah dengan harta, dengan fisik, adalah Abu Bakar. Ini juga manakib Abu Bakar atau keutamaan Abu Bakar. Nabi sampai mengeluarkan pernyataan tadi bahwa orang yang paling banyak manfaat hartanya untuk Nabi, yang paling banyak manfaat badannya, jiwanya, dirinya kepada Nabi adalah Abu Bakar. Tidak perlu kita telusuri dari awal sampai akhir. Dalam peristiwa Israel, dalam peristiwa hijrah saja, dalam perjalanan hijrah Nabi, semuanya milik Abu Bakar. Abu Bakar yang menemani, ya. Kemudian dana yang dipakai untuk perjalanan itu Abu Bakar semua yang menyediakan, ya. Dana yang dipakai itu Abu Bakar menyediakan. Dia yang menyiapkan kendaraan, dia yang menyewa Abdullah bin Khirid penunjuk jalan, ya. Dia yang yang merencanakan semuanya. Maksudnya dia yang mengaturnya. Nabi tinggal mengikuti apa yang diapakan oleh Abu Bakar. Bahkan ketika mereka berada di dalam gua, mereka butuh makanan 4 malam di sana. Siapa yang mengantarkan makanan? Anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, yang mencari tahu tentang perkembangan berita di Mekah, ya. Untuk memutuskan kapan mereka keluar untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah, itu anak Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi luar biasa apa yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Nabi. Makanya Nabi mengatakan inna amanan nas, nunnya pakai tasjid, ya. Inna amanan nasi, ya, alayya, atas saya, fi malihi wa sohbatihi Abu Bakrin. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhaltu Abu Bakrin khalila. Sampai Nabi mengeluarkan pernyataan yang sangat luar biasa. Andai kata saya boleh mengangkat seorang kekasih, ya, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih saya, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Nabi juga kekasih Allah. Khalil itu atau al-khulla adalah tingkat cinta yang tertinggi. Ya, tingkat kecintaan yang tertinggi. Makanya andai kata boleh mengangkat khalil, manusia dengan manusia, maka saya akan angkat Abu Bakar atau jadikan Abu Bakar sebagai kekasih saya. Walakin ukhuwatul Islam. Tetapi karena tidak boleh, maka yang menghubungkan kami dengan saya dengan dia adalah persaudaraan Islam. Kemudian manakib Abu Bakar yang keempat, la yubqayanna fil masjidi khawqatun illa khawqata Abi Bakrin. Jadi Masjid Nabi itu dahulu kan dikelilingi oleh rumah-rumah para sahabat. Rumah-rumah para sahabat. Ya. Jadi di sekitar masjid itu ada rumah-rumah para sahabat. Jadi mereka nanti ketika kan dinding masjid kan bukan tembok semen ya. Tetapi daun kurma. Ya, pelepah kurma disusun-susun. Jadi setiap orang kalau ingin buat tempat lewat bisa. Jadi setiap mereka yang mengelilingi masjid ini untuk tidak jauh ke pintu yang sudah disediakan pergi, misalnya kalau pintunya di belakang-belakang mereka di sini. Kan perlu ke sana kemudian masuk lagi ke dalam. Ya. Membutuhkan waktu, makanya mereka ada yang membuat pintu-pintu kecil. Ini dinamakan dengan khawqah. Ya. Khawqah, pintu yang fungsinya untuk mengantari antara dua bangunan yang nanti keluar dari bangunan ini langsung masuk ke bangunan yang kedua. Ya, itu namanya khawqah. Jadi dari rumahnya nanti dia langsung keluar dari pintunya kemudian langsung masuk ke pintu yang tadi, bukan pintu yang besar, pintu utama. Mereka buat sendiri-sendiri. Ya. Dan ini awalnya dibiarkan oleh Nabi SAW. Dia biarkan. Akhirnya tiba saatnya Nabi SAW melarang membuat itu semua. Jadi pintu-pintu kecil itu diperintah oleh Nabi untuk ditutup. Kecuali pintu yang dari rumah Abu Bakar. Ya. Dan sampai sekarang masih ada pintunya. Sampai sekarang masih ada pintu itu. Sekarang dikenal dengan Bab Abu Bakar. Babu Salam di belakangnya. Ya, arah ke arah belakang masjid. Ya, di tidak jauh beberapa pintu dari pintu Babu Salam itu ke belakang. Ya, ada satu dua pintu ya. Ada namanya Babu Abu Bakar. Ya, Bab Abu Bakar. Dan sampai sekarang masih ada karena memang Nabi SAW membiarkan. Ini juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Sisanya pintu semua ditutup kecuali pintu utama. Jadi orang dari sini pun dia nanti lewat situ. Kecuali Abu Bakar. Dari rumahnya langsung ke masjid. Ya, maka Nabi mengatakan, la yubqayanna fil masjid. Jangan tinggalkan atau sisakan satu pintu kecil di masjid ini. Di dinding masjid yang ada pintu-pintu kecilnya. Untuk masuk lewat situ ke dalam masjid dari rumah mereka masing-masing. Itu jangan tinggalkan kecuali ditutup. Kecuali khawqat Abu Bakar. Kecuali pintu kecil dari rumah Abu Bakar Siddiq. Ini keutamaan juga untuk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti dalam satu hadis ini ada beberapa keutamaan. Yang pertama ilmunya. Dia a'lamu sahabat. Yang paling berilmu dari para sahabat beliau. Ya, yang membuat dia paling utama. Ya, bukan sekadar banyak ibadahnya. Ya, tetapi ilmunya, pemahamannya, keyakinan yang sudah menghunjam di dalam dadanya yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun juga. Ini yang membuat dia termulia. Bukan sekadar banyak ibadah. Ibadahnya pun luar biasa. Pernah satu ketika selesai sholat subuh, seperti kita sekarang ini, kan kita sekarang masih durasi atau waktu beribadah kita kan masih terbatas. Antara bangun tidur sampai sekarang. Antara bangun tidur sampai azan tadi. Nabi bertanya setelah sholat subuh, man asbaha minkumul yawma sha'iman? Siapa hari ini yang berpuasa? Ya. Dan ada yang menuju. Bahkan bukan berbangga, tetapi dia ingin menjawab pertanyaan Nabi. Karena Nabi ada tujuannya. Maka dia mengatakan, ana ya Rasulullah. Saya. Ya. Kemudian Nabi menanyakan yang lain. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk jenazah? Atau menjenguk orang sakit. Antara bangun tidur dengan sholat subuh. Ya. Waktunya sangat sempit. Tetapi dia sudah mengumpulkan banyak ibadah. Belum lagi dari subuh sampai bangun tidur nantinya. Ini baru dari bangun sampai sholat subuh. Ya. Sudah ada ibadah-ibadah yang dia lakukan di samping ibadah pribadinya. Ada ibadah yang berkenaan dengan yang lain. Dengan manusia yang lain seperti menjenguk orang sakit. Ya. Mengantarkan jenazah. Dan selainnya, ada empat pertanyaan yang disebutkan, yang ditanyakan Nabi. Tidak ada yang menjawab kecuali dia. Setelah selesai, Nabi SAW mengatakan, tidaklah tempat ibadah itu berkumpul pada seseorang kecuali dia termasuk penghuni surga. Ya. Ya, tidaklah berkumpul empat ibadah itu pada seseorang berkumpul dalam waktu yang lama. Kalau ini kan lebih utama lagi ketika dia berkumpul padanya dalam waktu yang singkat. Antara bangun tidur sampai azan subuh. Atau sampai sholat subuh. Ya. Yang hadisnya itu kan dalam keseharian kita. Ya. Dalam satu hari berkumpul empat ibadah itu. Atau dalam satu minggu berkumpul ibadah tersebut. Itu hadisnya. Sementara Abu Bakar di luar hadis itu lagi. Atau tinggi lagi dari itu. Yaitu di mana dalam waktu yang singkat. Dia bisa melakukan empat ibadah tersebut. Ya. Kita lihat hadisnya. Hadis dalam Sahih Muslim juga mungkin akan tiba. Ya. Man asbaha minkumul yawma sha'iman qala Abu Bakar ana qala faman tabi'a minkumul yawma janazah, siapa yang mengikuti jenazah, qala Abu Bakar ana faman at'ama minkumul yawma miskinan qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana qala waman ada minkumul yawma maridan qala Abu Bakar ana majtama'na fi mar'in illa dakhala jannah. Dia berkumpul dalam satu hari 12 jam atau 24 jam. Ya, ini dalam beberapa bisa dikatakan menit, ya. Atau jam lah, satu jam kurang lebih ketika dia selesai dari ibadah malamnya kemudian ya sampai sholat subuh dia sudah bisa mengumpulkan empat ibadah tersebut. Subhanallah, ini keutamaan yang luar biasa milik Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Baik, berarti hadis ini ya, kembali kita ke hadis ini, keutamaan yang pertama dia yang paling berilmu, wa kana a'lamuna bihi. Kemudian yang kedua, harta dan dirinya jasa harta dan dirinya kepada Nabi luar biasa. Nabi yang menyatakan demikian. Kemudian Allah, Nabi sangat mencintainya. Andai kata boleh manusia mengangkat manusia yang lain sebagai khalil, ya, maka dia akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya. Kemudian pintu rumahnya yang langsung ke masjid. Pintu di masjid itu tidak ditutup, diperintah oleh Nabi untuk ditutup semuanya kecuali pintu kecil dari rumah Abu Bakar yang memang dijadikan Abu Bakar untuk masuk ke masjid. Dan itu sampai sekarang ada dan menjadi pintu yang dinamakan dengan namanya. Ya, Babu Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu ta'ala. Hadis berikutnya. Ya. Hadis yang tadi itu bukan dalam kitab Al-Fadha'il, ya, tapi dalam kitab Zakah. Dalam Sahih Muslim, kitab Zakat. Belum sampai kita lagi. Ya. Baik. Udah lewatnya? Udah lewat, jauh lewatnya. Ini hadisnya seribuan nomor dalam sini, sekitar hadis 2000. Hampir antara 1000 dengan 2000 ya. Sekarang kita sudah 6000 hadis, berarti sudah lama berlalu. Baik, hadis yang ketiga di bab ini 6115. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Fulaih bin Sulaiman أن سالم أبي النضر أن أبيد بن حنين وبسر بن سعيد أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. Ini hadis yang sama dibawakan kembali dengan sanad yang berbeda. Di situ kalau tadi kan jalasa alal mimbar, duduk di atas mimbar, sekarang ini khutbah, ya, walaupun dalam keadaan duduk di atas mimbar. Ya, Nabi SAW berkhutbah. 6116. Imam Muslim mengatakan, haddathana Muhammad bin Bashar al-Abdi qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah an Ismail bin Raja qala sami'tu Abdullah bin Abil Hudhail yuhadithu an Abil Ahwas Qala sami'tu Abdullah ibni Mas'ud ibna Mas'udin yuhadditsu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, annahu qala law kuntu muttakhidan khalilan lattakhaltu Aba Bakrin khalilan. Ini sama dengan hadis tadi. Walakinnahu akhi wa sahibi. Akan tetapi karena tidak boleh seorang hamba mengangkat kekasih manusia yang lain, maka dia adalah saudaraku dan sahabatku, kata Nabi. Ya. Saudaraku, ukhuwatul Islam, ya. Ukhuwatul iman, yang erat, yang kuat dan kokoh, tidak akan terputus oleh apapun juga. Kemudian sahabatnya, yang paling dekat dengan dia, yang paling banyak memberi manfaat kepadanya, yang berjasa kepada Nabi SAW. Kemudian, وَقَدْ اتَّقَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَحِبَكُمْ خَلِيلًا. Ini hadis yang menegaskan bahwa Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah Khalilullah. Ya. Bukan hanya Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Muhammad juga Khalilullah. Ya. Makanya dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, إِنَّ اللَّهَ اتَّقَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّقَذَ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا. Allah mengangkat saya sebagai kekasih, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Khalilnya. Jadi ini hadisnya, waqad ittakhadha Allahu sahibakum, maksudnya dia. Sahabat kali ini maksudnya Nabi SAW, khalilan yaitu kekasih. Ya. Berikutnya, 6117. Imam Muslim mengatakan, haddathana Muhammad bin Muthanna wa ibn Bashar wa lafzul ibn al-Muthanna qala حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. Hadisnya juga sama, yaitu andai kata boleh manusia mengangkat manusia sebagai khalil, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai khalili, kasihku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6118. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsani Sufyan an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala ha'un ha rumusnya menandakan sanadnya beralih ke sanad yang lain. Qala ha'un wa haddathana Abdu bin Humayd qala akhbarana Ja'far bin Aun qala akhbarana Abu Umais ibni Abi Mulaikah an Abdillah, yaitu bin Mas'ud, qala Rasulullah SAW law kuntu muttakhidan khalilan lattakhaltu ibna Abi Quhafa. Ini yang ayahnya Abu Bakar. Dia namanya Abdullah. Gelar ayahnya Abu Quhafa. Ya, Abu Quhafa. Jadi Abdullah ibn Abi Quhafa, yaitu Abu Bakar Siddiq. Namanya Abdullah. Gelar ayahnya Abu Quhafa. Ya, yang sudah tua. Imam Ahmad menukilkan hadis setelah menaklukkan kota Mekah. Ya. Datang Abu Bakar memapah ayahnya yang, kata Nabi, bercerita, alis matanya ini sudah turun ke bawah, ya, saking tuanya, untuk berbaiat kepada Nabi atau untuk bersyahadat di hadapan Nabi. Ya, Abu Bakar ayahnya sahabat, ya, Abu Quhafanya sahabat Nabi SAW, walaupun berjumpa sebentar, ya, di menaklukkan kota Mekah, dan sebelumnya dia sudah menandakan ada tanda-tanda, dan dia juga tidak melihat, ya. Dia tidak melihat sebagaimana dalam riwayat yang diceritakan dari Asma atau anaknya Abu Bakar. Ya. Ketika Abu Bakar hijrah membawa semua hartanya, kemudian ditanya oleh oleh kakeknya, apa yang adapun kesahan berita ini saya tidak tahu, tetapi dalil yang menunjukkan bahwa Abu Quhafa ini saking tuanya sudah buta. Ya. Yang tuanya sudah buta, dan Nabi sudah bercerita dalam hadis tadi, Nabi SAW Awalnya dipapah, tertatih-tatih untuk menjumpai Nabi. Dan Nabi mengatakan, ya, kenapa kalian tidak biarkan saya yang mendatanginya? Ya, kenapa kalian tidak biarkan saya yang mendatanginya? Nah, ini luar biasanya tawadhu dan akhlak Nabi SAW. Orang tua seperti ini, kita yang muda yang mendatanginya. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yuwakkir kabirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang tua. Tidak menghargai dan memuliakan yang tua. Ya. Itu Abu Quhafa. Dan di sini kunyahnya Abu Bakar, Ibnu Abi Quhafa. Ya. 6119. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Uthman bin Abi Syaibah, wa Zuhair bin Harbin, wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana, wa qala al-akharani haddathana Jarirun. أن مغيرة أن واصل بن حيان أن عبد الله بن أبي الهذيل أن أبي الأحوص أن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. يعني juga menunjukkan bahwa Nabi adalah Khalilur Rahman atau Khalilullah. Selain dari Nabi Ibrahim, Nabi kita juga kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia tidak dibenarkan untuk mengangkat yang lain sebagai khalil. Tidak boleh. Hanya Allah yang bisa meletakkan itu, yang bisa memberikan khullah, kekasih. Dan ini bukan semua para nabi sampai ke tingkat ini. Ya, hanya Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya berada di langit ke-6, sementara Nabi kita lewat langit ke-6 ketika Mi'raj. Sampai ke langit ke-7. Dan bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. 6120. Masih banyak hadisnya? Masih. Ya. Yang terakhir di kesempatan ini kita baca 6120. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' qala ha'un wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir qala ha'un wa haddatsana bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan kulluhum anil A'mash qala ha'un wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش أن عبد الله بن مرة أن أبي الأحوص أن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا walakin inna sahibakum khalilullah. Hampir sama, walaupun sedikit agak lebih panjang, ya, ada awalnya inni abra'u ala inni abra'u ila kulli khillin min khillihi. Ketahuilah sungguhnya saya berlepas diri dari setiap kekasih yang menyangkat kekasih, maksudnya mengangkat manusia sama manusia sebagai khalil. Nabi berlepas diri karena Allah tidak membiarkan. Kalau ada orang-orang yang yang mengangkat atau mencintai sampai ketika itu, maka Nabi berlepas diri. Nah, kemudian dia mengatakan, saya saja, andai kata dibenarkan, maka saya akan angkat Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih saya. Ya, ya, dan itu tidak dibenarkan, maka Nabi tidak mengangkatnya, walaupun dia sangat mencintai Abu Bakar. Ya. Kemudian terakhir dia tegaskan bahwa dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ yang bisa kita baca, tersisa beberapa hadis lagi. Hah? Apa, Pak? Hadisnya. Oh iya, berarti ada di bab ini, insyaallah akan kita baca tentang berarti berulang hadisnya. Sebelumnya sudah ada di kitab zakat tadi. Nah, sekarang juga ada di hadis halaman 141 yang nomor kedua dari